الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مari kita lanjutkan membaca syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah diikuti Abdul Aziz Al-Hanafi karya dengan tahqiq Abdul Abbas Al-Adni Hafidh Rahimallahu Ta'ala. Wa qawluhu bi ghairi ihatatin wa la kayfiyatin, hadza demikian likamali, karena sempurnanya keagungan, wabaha dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka al-absar, penglihatan tidak idrak terhadap Allah dan tidak ihata dengan Allah. Kama yulamu wa yuhatu bihi ilma, sebagaimana kama yu'lamu, sebagaimana diketahui, wa la yuhatu bihi ilma, namun ilmu tidaklah meliputi Allah, namun ilmu manusia tidak meliputi Allah. Kama yu'lamu, sebagaimana Allah diketahui, namun walayuhatu bihi ilma, namun ilmu manusia tidaklah meliputi Allah, tidak ihata terhadap Allah. Tentang tidak idrak la tudrikul absar, dalilnya ilmu manusia tidak bisa ihata terhadap Allah, dalilnya di walayuhituna bihi ilma. قوله وتفسيره فتفسيره على ما أراد الله وعلمه إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين لا ندخل لا ندخل في ذلك متأولين في آرائنا ولا متوهمين في أهوائنا أي كما فعلت المعتزلة في نصوص الكتاب والسنة في رؤيته وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. التأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاء في السنة والفاسد المخالف له. فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتديه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي في كلامه إذ لو قصده لا حفة في الكلام ورائنا تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقئ السامع باللبس والخطا. فإن الله أنزل كلامه بيانا واحدا فإذا أراد به خلاف ظاهره فلم يخف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد. لم يكن بيانا ولا هدى. فتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. Dan tafsirnya sebagaimana yang Allah keinginkan dan Allah ketahui. Sampai kalimat dan kami tidaklah dan kita tidaklah masuk detail ke dalam hal itu dengan mentakwil dengan wahyu kita, tidak boleh beranggapan dengan hawa nafsu kita. Ai sebagaimana kelakuan Mu'tazilah terhadap teks Quran dan Sunnah dalam masalah ru'yatullah. Wadhalika, dan hal itu adalah tahrifun, penyelewengan terhadap firman Allah dan perkataan Rasulnya dari tempatnya yang tepat. Fata'wil as-sahih, maka ta'wil yang benar, yaitu tafsir yang benar, adalah yang mencocoki majak bisutah apa yang disampaikan oleh sunnah. Al-fasid, sedangkan ta'wil yang fasid adalah al-mukhalifu lahu, yang menyelisihi sunnah atau yang menyelisihi at-ta'wil as-sahih. Fakul ta'wil, maka semua ta'wil yang tidak didukung oleh dalil minasiyak dari konteks, walamahu, tidak pula ada badannya bersamanya indikator yang mengharuskannya, maka ini tidaklah dimaksudkan oleh al-mubayyin, zat yang menjelaskan al-hadi, yang memberikan petunjuk dengan perkataannya. Karena seandainya dia al-mubayyin al-hadi itu Allah memaksudkannya, niscaya Allah akan kepung, Allah akan kelilingi bil-kalami, perkataannya, dengan qara'in, indikator yang menunjukkan makna yang menyelisih zahir. Hatta la yuqi, sehingga firman Allah tersebut adalah menjerumuskan pendengar dalam kerancuan dan kesalahan. Karena Allah anzala kalamahu, menurunkan firman-Nya dengan status penjelas dan pemberi petunjuk. Maka jika Allah menginginkan dengan firman-Nya khilaf zahiri, beda dengan makna zahirnya, dalam keadaan tidak Allah kelilingi yang firman-Nya tersebut dengan indikator tatulu alal makna yang menunjukkan pada makna alati yatabadal khairuhu, yang makna yang lain itulah yang segera tertangkap di pemahaman setiap orang, lam yakun bayanan wala hudan, maka firman Allah tadi tidak lagi bayanan menjelaskan, wala hudan tidak pula menjadi petunjuk. Maka sifat Al-Quran adalah bayan dan hudan. Maka jika dia adalah bayan dan hudan, maka berarti yang jadi tolak ukur haruslah makna zahir. Makna zahir dengan berbagai macam indikatornya. Ya, kalau Allah menginginkan makna yang lain, makna yang jauh, namun tidak memberikan indikator bahwasanya makna jauh ialah yang diinginkan, maka maka berarti firman-Nya tidak lagi menjadi bayan dan tidak lagi menjadi hudan. Syarat kalimat itu adalah bayan dan hudan, dia dengan sendirinya sudah jelas. Dengan dirinya sendiri sudah jelas. Nah, jelas dengan dirinya sendiri itu namanya makna zahir. Kalau dia dengan dirinya sendiri tidak jelas, lantas Allah menginginkan dengan kalimat tersebut makna yang lain, namun Allah tidak ngasih indikator bahasanya makna yang lain yang diinginkan, maka yang terjadi Allah itu tidak nasih. Tidak nasih, tidak menginginkan kebaikan, karena menginginkan kesesatan. Ya, karena berarti Allah menginginkan kesesatan untuk makhluknya. Allah membuat, Allah sampaikan satu kalimat maknanya A, namun yang Allah inginkan adalah makna B. Dan Allah tidak ngasih indikator-indikator bahasanya makna yang diinginkan adalah B. Maka kalimat ini, kalimat yang maknanya A ini tidak lagi menjadi petunjuk, tapi penyesat. Tidak lagi kemudian penjelas, namun pembuat kehancuran. Artinya Allah tidaklah nasih. Tidaklah nasih menginginkan kebaikan untuk hambanya, namun menginginkan kebingungan, kehancuran, pertentangan antara satu orang dengan yang lain, ribut apa makna yang diinginkan. Ini makna A ataukah makna B? Dan membuat tadi labis kerancuan pemikiran. Ta'wil, maka ta'wil yang benar adalah ikhbarun bimuratil mutakallim. Yang namanya ta'wil atau tafsir itu adalah mengkabarkan maksud penutur. La insya'un, bukan membuat sendiri makna. Namun penutur itu pengennya apa? Nah, itu ta'wil yang benar. Bukan kemudian kita bikin tafsiran sendiri. Nah, maudhi'i uniya al-mutakallim. Uniya al-mutakallim. Fa'in lam yakun al-khabaru mutabiqan karena kadiban al-mutakallim. Wa yarifu murad al-mutakallim bi turufin mutaaddidatin. Minha ayat suha bi yadati dalika ma'na. Wa minha ayat amalu lafdu alladhi lahu ma'na dhahirin fil wajhi. Wa la yubayinu bi qarinatin ashabu al-kalama lama anahu dan yurid dalikal makna lam yurid dalikal makna wa kaifa idza hatta bi kalamihi ma yadullu ala annahu inna ma arada haqiqatahu wa ma wada alahu wa ma wudi alahu wa ma wudi alahu taqawlihi wa qala mawlahu bisa taklima wa innakum tarawna rabbakum ayanan kama tarawna syamsa fil dhahirati laisa dunaha sahabun. Sahabun. Laisa dunaha sahabun. Fahada mimma yaqta'u bihi as-sami'u lahu bi muradil mutakallim. Fa idza akhbara an muradihi bima dalla 'alaihi haqiqatahu haqiqatu lafdhihi haqiqatu lafdhihi alladhi wada'anahu wada'anahu wada'anahu ma'al qara'ini wa ma'al qara'ini wa ma'al qadati karena sadiqan fi ikhbarihi wa ma idza tawal al-kalamu bima kalama awal wa ma idza wa ma idza tawal al-kalama bima la yadullu 'alaihi la qarana bihi ma yadullu 'alaihi ikhbaruhu bi anna hadha bi anna hadha muradihi لأن هذا مراده لأن هذا مراده قادم عليه فهو تأويل وهو تأويل للرأي وتوهم بالهوى. نعم. وفي هذا الموضع dan dalam masalah ini banyak orang yang mengalami غلط kesalahan. فإن المقصود كان jadi maksud adalah memahami maksud penutur dengan perkataannya. Maka jika ada orang yang bilang makna lafaz ini, redaksi ini adalah demikian-demikian, maka ini adalah ikhbar mengkabarkan tentang alladhi uniya yang dimaksudkan oleh penutur. Dan jika ternyata kabar yang disampaikan orang tersebut tidak mencocoki dengan apa yang diinginkan oleh penutur, maka ini menjadi kebohongan, fitnah atas nama penutur. Kemudian kalau demikian, gimana cara mengetahui maksud penutur? Ya Allah, diketahui maksud penutur dengan beberapa cara. Yang pertama, di sini kayaknya dua cara, adalah dia menegaskan yang dia inginkan dari makna hal tersebut. Yang kedua, dia menggunakan kata-kata redaksi alladhi lahu maknan dhahir, yang memiliki makna dhahir bil wada'i, dan itu adalah makna asalnya. Walau yang banyak berkawinatin, dan dia tidak menjelaskan dengan indikator tambahan yang indikator itu mengiringi teks, karena bahasanya dia tidak menginginkan makna terakhir itu. Nah, itu kita berarti tahu maksudnya. Ketika Allah kemudian menggunakan satu kata yang memiliki satu redaksi memiliki makna terakhir, tanpa menjelaskan adanya keinginan makna yang lain, maka berarti makna yang diinginkan adalah makna zahir dan bukan makna yang lain. Fakaifa, maka bagaimanakah idza hafa bil kalami, jika Allah tutupi, Allah kelilingi firman-Nya mayatulu, dengan indikator yang menunjukkan kalau yang dia inginkan adalah hakikinya, pemabuti alahu, dan makna aslinya. Malah indikatornya malah menunjukkan indikator yang menguatkan makna hakiki. Tidak ada indikator yang menunjukkan makna yang lain. Maka jelas yang diinginkan adalah, yang jadi maksud adalah makna hakiki tersebut. Allah kemudian Allah sampaikan satu kalimat redaksinya A, dikasih indikator mendukung A, tidak mungkin maknanya adalah B. Tidak mungkin yang Allah inginkan adalah makna B. Karena Allah menggunakan redaksi yang maknanya A, kemudian dikasih indikator pendukung yang mendukung makna A, kok kemudian orang menyimpulkan makna yang diinginkan adalah B. Itu tidak mungkin. Contohnya, wakallam Allah Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa taklima, betul-betul Allah ajak bicara. Kelima ini indikator yang menunjukkan makna A, yaitu Allah itu berbicara secara hakiki. Maka taklimat ini indikator yang menguatkan makna A. Setelah itu, kok malah disimpulkan Allah tidak berbicara? Allah tidak berbicara, makna B malah yang diinginkan, kata sebagian orang. Yang dimaksudkan Allah itu berbicara dengan kata batin yang tidak bisa dengar Musa, Allah, ataupun yang lainnya. Ini namanya Allah meletakkan, Allah sampaikan kalimat A, Allah bawakan indikator mendukung makna A. Setelah itu ada orang yang bilang makna yang Allah inginkan adalah makna B. Demikian juga inakum tarawna rabbakum, kalian akan bisa, kalian akan melihat Tuhan kalian ayana dengan mata kepala sebagaimana kalian melihat matahari fi dhahirati, di tengah-tengah siang. Dhahirah itu siang hari pas tengah-tengah. Laisa tunaha sahab, tidak ada di depannya matahari sahabun mendung. Maka kok kemudian disimpulkan makna hadis Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Tentu padahal Allah itu makna B-nya. Padahal makna A-nya innakum ta'una rabbakum iyana. Ini makna A. Setelah itu ada indikatornya. Atau kemudian innakum ta'una rabbakum dengan makna A. Indikatornya iyana. Kama ta'u syamsa fi dhahirati laisa tunaha sahab. Itu indikatornya. Indikator menunjukkan makna A. Setelah itu ada orang bilang yang Allah maksudkan adalah makna B, yaitu Allah tidak bisa dilihat di ayat sebagaimana kata Mu'tazilah. Maka ini dusta atas nama penutup. Maka bisa kita pastikan ini adalah kebohongan atas nama penutup. Maka cara yang kedua tadi adalah mimayak taubisami, dengan cara yang seorang pendengar bisa memastikan apa yang jadi maksud mutakallim. Fa'ina akhbar, maka jika Allah menggambarkan al-muradi tentang maksudnya bina jalla alaihi dengan kalimat yang menunjukkan padanya bina jalla alaihi hakikatul lafdihi, dengan makna yang terkandung dalam makna hakiki dari kata-katanya Allah tiwuti alau, yang itu memang merupakan makna aslinya. Ma'a ditambah indikator pendukung karena sodepan, maka dia adalah seorang yang benar dalam kabar yang dia sampaikan. Maka berarti akhbarnya bukan Allah. Fa'idha akhbar, maka jika ada seorang mengkabarkan an-muradi tentang maksud Allah bima dengan maksud dalla alihi, yang itu terkandung oleh hakikatul lafzihi, hakikat dari redaksi yang Allah katakan aladhi wuti alahu, yang memang itulah makna aslinya. Ma'a ditambah ada indikator-indikator penguat, maka orang yang mengkabarkan tadi adalah orang yang benar dalam kabar yang dia sampaikan. Adapun jika manusia itu ta'awwalal kalama, menjelaskan kalimat bima la yadullu alaih, dengan makna yang tidak didukung oleh kalimat, balak tahu nabi, dan tidaklah melekat padanya ma indikator yang menunjukkannya, fa ikhbaruhu, maka pengkabaran si manusia ini bahasanya inilah makna yang Allah inginkan adalah bohong atas nama Allah. Nah inilah yang dimaksud dengan takwil, dengan ra'yi, penafsiran dengan pendapat, watawahum bil hawa, dan anggapan bil hawa dengan hawa nafsu. استدلنا bimuhadihi wa adami iradati zahirihi ala an mujazahu anna majazahu anna majazahu huwa muradu wa hamilnahu fahmalnahu fahmalnahu alaihi dalalatan dalalatan nah wahki kotor amri hakikat realitas sesungguhnya anal qaul al qa'il ucapan orang yang mengatakan nahmilu ala kada kami tafsirkan demikian atau kami takwil demikian maka hakikatnya realitanya itu adalah mimbab upaya untuk dapat menolak kandungan teks bima dengan makna muti alau makna aslinya fa'ina munazi'ahu karena orang yang menentangnya tatkala ihtaja'alihi bihi mendalilinya bihi dengannya dan tidak memungkinkan baginya menolak teksnya maka dia menolak maknanya dengan mengatakan aku maknai dia dengan makna yang tidak sesuai dengan makna zahirnya ya, demikianlah sikap orang sesat maka terhadap dalil yang tidak cocok di hawa nafsunya jika dalil tersebut bisa ditolak maka mereka menolaknya. Ini tidak bisa dipakai karena bertentangan dengan akal, karena khobar ahad, dan seterusnya. Nah, jika menolak wurud, menolak teks, ya terjemah bebasnya, wurud saya artikan teks, menolak teks tidak bisa dilakukan, karena ini Al-Quran. Hadis mutawatir. Ya, maka yang dilakukan adalah menolak kandungannya. Ya, maka daf'u dalalati lafzi, dalalah, kandungan lafaz yang ditolak. Dengan kedok penafsiran. Dengan kedok penafsiran, oh tafsirnya tidak demikian, namun demikian dan demikian. Fa'inkil. Fa'inkil jika ada yang mengatakan Fa'lil hamli makna akhar maka tafsirannya itu punya makna lain ya, atau ketika kita tadi ada orang yang melakukan penyelewengan penafsiran ketika disangka ketika disangka dengan dikatakan bahasanya penafsiran ini punya makna yang lain yang tidak kalian sebutkan yaitu analam dosen satu teks, tatkala mustahil bagi teks ini. Ayyuhadabi yang dimaksudkan dengan teks, mustahil kalau yang diinginkan dengan teks adalah makna hakikinya dan zahirnya. Dan mentaktil dan menihilkan teks satu hal yang tidak mungkin. Istadlalna maka kami dalili. Biwuridu dengan adanya teks tersebut dan tidak ada dan tidaklah iradati tahirihi ada iradati tahir dan makna dan tidaklah diinginkan dengan mengatakan bahasa majaslah yang diinginkan fahamalnahu alaih maka kita bawa kepada makna tersebut dalalatan la ibtidaan karena tuntutan pendalilan bukan karena maknanya sejak awal. Nah. Kila bahada al-ma'na huwa al-ikhbaru 'anil mutakallim annahu aradahu wa huwa imma sidqun wa imma kadhibun kama taqaddama wa min al-mumtani ay yurida khilafa haqiqatihi wa zahirihi wa la yubayyinu lis-sami' al-ma'na alladhi aradahu bal yu'arrifu bi kalamihi ma yu'ayyidu iradata al-haqiqati wa nahnu la namna'u anna al-mutakallim qad yuridu bi kalamihi zahirihi kita qasada ta'miyata ala sami'i haitu yasubu dhalika walakin al-munkaru an yurida bi kalamihi khilafa haqiqatihi wa zahirihi kita qasada al-bayana wal-idaha wal-ifhama muradihi kaifa wal-mutakallimu yu'akidu kalamahu bima yunfil majaza bima yunfil majaza wa yukarriruhu ghayra marratin wa yadribu lahu al-amthala ittabu'ahu. Nah. Kil, maka jika tadi orang yang melakukan penyelimpangan tadi mengatakan yang mereka katakan, di bahwasanya majlislah yang diinginkan, ya, maka lantas kami maknai dengan makna majas dalalatan karena tuntutan dalil, bukan karena memang asalnya demikianlah maunya dan maksudnya. Maka jawabannya, fahadal makna, maka makna ini yaitu pengkabaran tentang al-mutakallim, penuntut, tentang apa yang diinginkannya. Itu boleh jadi benar, boleh jadi bohong. Pemilihan mengtanik dan satu hal yang mustahil. Allah inginkan beda dengan makna hakikinya dan makna zahirnya. Nah, Allah tidak jelaskan kepada pendengar makna yang Allah inginkan. Bal atau bal yu'arifu mungkin. Bal yu'arifu bikalami, bahkan Allah. Loh, ini padahal mengikuti takiknya Syaikh Al-Alam. Sebagian kadang ada yang beda. Oh ya, kan di depan sudah bilang mengikuti takiknya Al-Alam. Ini mau mana? Ya, Tarino ya? Ya, Krim. Ya, Krim. Bahkan Allah gandengkan bikalamihi firmannya ma indikator, yang indikator itu yu'akid, menguatkan makna, menguatkan diinginkannya makna hakiki. Maka itu mustahil, mustahil kalau Allah menginginkan makna yang bukan makna hakiki. Mustahil hukumnya Allah menginginkan makna yang jauh, makna B. Namun yang itu menyelisih zahir, Allah tidak jelaskan makna apa yang dia inginkan, bahkan Allah gandengkan kalimatnya dengan indikator yang menguatkan bahasanya makna yang diinginkan dalam makna hakiki. Kami tidak menolak, atau kita tidaklah menolak bahasanya penutur terkadang menginginkan dengan perkataannya makna yang beda dengan makna zahir. Kapan itu? Ila qasada ta'miyah, jika dia ingin mengkaburkan, jika dia ingin mengkaburkan pendengar. Haisu yasuhu dhalika, dimana ketika itu satu hal yang, ketika dimana hal tersebut satu hal yang boleh atau memungkinkan. Walakin al-mungkar, satu hal yang mungkar. Ayurida bikalami Allah, inginkan seorang penutur menginginkan dengan perkataannya makna yang tidak sesuai dengan makna hakiki dan zahir, padahal dia menginginkan untuk memberikan penjelasan dan penjelasan dan memahamkan maksudnya kepada orang lain. Kaifa, bagaimana lagi padahal mukat mutakallim, penutur yu'akid, menguatkan perkataannya dengan indikator yang meniadakan majas, lantas itu diulang-ulang lebih dari sekali dan dibuat untuknya, untuk itu berbagai macam contoh dan permisalan. وقال هو إنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه ورد علم ما اشتبه ورد علم علم ما اشتبه ورد علم ما اشتبه عليه إلا عالمه إلى عالمه أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة أو بقوله العقل يشهد برد ما دل عليه النقل والعقل أصل النقل فإذا عارضه قدمنا العقل قدمنا العقل فإذا عارضه قدمنا العقل وهذا لا يكون قط لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظره، ويقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقليم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقليم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لازم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال فضلا أن يقدم، فصار تقليم العقل على النقل قدحا في العقل. Nah, ya, kemudian kembali pada perkataan Tahawi, maka masalah mafid ini tidaklah selamat agama seseorang kecuali orang yang pasrah pada Allah dan Rasulnya. Waktu waktu dan mengembalikan ilmu masdabah alaih, mengetahui tentang hal-hal yang tidak jelas kepada yang mengetahuinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang dimaksud pasrah karena Allah kepada Allah dan Rasulnya, artinya pasrah kepada teks Quran dan Sunnah, tidak menentang teks Quran dan Sunnah dengan keraguan, berbagai subhat dan otak-atik yang tidak benar, atau dengan mengatakan dan ini perkataan Ar-Razi. Perkataan Ar-Razi yang kemudian jadi kaidah Asy'ariyah mutaakhirin. Asalnya perkataan Ar-Razi. Akal yasyhadu bititi madal alih naqli. Akal menunjukkan kebalikan kandungan naqal. Wal aqlu aslun naqli. Dan akal itu adalah pondasinya naqal. Faida aradahu qaddamnal aqla. Maka jika nakal itu bertentang dengan akal, nakal itu dalil bertentangan dengan akal, maka kami utamakan akal. Maka menolak teks Quran dan Sunnah dengan kalimat semacam ini la yakunu qat. Tidak ada sama sekali bagi orang yang tunduk pada Allah dan Rasulnya. Di alasan Ar-Razi untuk mengatakan bahasanya ketika dalil bertentangan dengan akal, maka yang dimenangkan adalah akal. Itu alasannya adalah ini subhatnya adalah karena al-aqlu aslun naqli. Karena akal itu adalah pondasinya naqal. Maksudnya begini. Akal itulah yang ngasih tahu manusia. Wahai manusia, kalau mau meniti jalan kebenaran, ikutilah dalil. Itu yang ngomong kayak gitu akal kepada manusia. Maka itu yang dimaksud al-aqlu aslun naqli. Al-aqlu aslun naqli. Itu akal itu yang ngasih tahu sama manusia. Wahai manusia, kalau kamu mau jalan selamat, jalan surga, ikuti dia. Loh, kok ternyata yang diikuti itu tadi, kita tahu jalan selamat itu adalah si nakal. Ternyata nakal ngomongnya gini-gini, beda dengan omongannya si akal. Maka kemudian akal ngomong sama manusia. Dia ngomong, nakal bilang gitu, saya bilang demikian. Kalau kamu lebih milih dia, tidak milih saya, padahal kamu tahu dia, kenal dia itu dari saya. Kamu kenal dia itu dari saya. Kamu itu kenal dia lewat saya. Setelah kenal dia, dia ngomong A, saya ngomong B, kamu kok pilih dia? Itu tidak boleh, karena kamu berarti karena dengan demikian kamu membatalkan saya, mengatakan saya itu salah. Berarti kamu mengatakan saya itu salah. Padahal ingat, kamu kenal dia itu lewat saya. Kalau di perkara ini saya salah, di perkara ini saya salah, berarti petunjuk saya dulu, kalau jalan benar itu adalah dia, juga salah. Kalau petunjuk saya dulu, jalan selamat itu adalah dia, itu benar. Maka saya di sini, di kasus ini, saya juga benar. Maka mendahulukan, sehingga kata mereka, mendahulukan nakal daripada akal itu membatalkan akal dan membatalkan nakal. Lalu petunjuk saya itu salah. Kalau kamu menangkan perkataan dia daripada saya, dan kamu katakan perkataan saya ini salah, maka perkataan saya dulu, pertama kali saya nunjukkan, itu juga salah. Kalau perkataan saya dulu itu salah, ya berarti semua nakal salah. Semua nakal salah. Itu yang dimaksud wal aklu aslun nakli fa idza a'adahu qatana al aqla. Nah, ini tidak boleh menolak dalil Quran dan Sunnah dengan logika semacam, tidak boleh. Kemudian gimana jawabannya? Lakin idza ja'a ma yuhimu misla dhalika. Maka jawabannya itu gampang. Karena itu kan permainan pikiran. Itu sama saja dengan mengatakan, nih, anak, nih, saya sakit begini, begini, begini, saya punya keluhan begini, begini. Kalau mau berobat kemana? Tanya sama orang. Maka orang bilang, ini sama dokter yang kemudian nama senior, fokus, itu. Itu. Akhirnya kemudian karena petunjuk orang ini, saya tahu dokter fokus senior di bab ini adalah si bulan, adalah si B. Itu berdasarkan petunjuk si A. Setelah konsultasi sama si B, dibilangin kamu cara obatnya begini, begini, begini. Pulang dari kontrol ke dokter, ketemu sama si A. Gimana sudah kontrol sama dokter B? Sudah. Apa yang dibilang? Dibilang terapinya bla bla bla demikian. Oh, enggak benar. Oh, enggak benar. Terapinya itu begini-begini. Sekarang kita tanyakan. Kita dulukan dokternya, atau ini yang bukan dokter namun dialah yang menunjukkan kita dokter senior, kemana? Kalau kita di dunia keseharian, gimana yang kita lakukan? Mana yang kita lakukan? Apakah kalau kita menerima petunjuk dokter senior, berarti kita membatalkan petunjuk awal? Apakah ketika kita menerima petunjuk dokter senior tadi, terapinya begini-begini, berarti kita membatalkan keabsahan informasi si A yang pertama? Apakah mesti demikian? Sebenarnya tidak. Tidak mesti demikian. Ketika kita menerima petunjuk dokter tersebut, tidak berarti kita membatalkan keabsahan informasi pertama dari si A. Dan ketika kemudian, sehingga ketika kita menolak informasi kedua dari si A, apakah itu berarti membatalkan informasi pertama dan membatalkan keterangan si dokter? Jawabannya juga tidak. Jawabannya juga tidak. Itu jawabannya. Kenapa? Karena boleh jadi si A itu memang benar dalam informasi yang pertama dan salah dalam informasi yang kedua. Tidaklah kemudian pemilih informasi pertama yang benar itu mengharuskan ketika dia punya informasi kedua harus benar. Kemudian itu gambarannya, teorinya kita lihat di sini. Lakin idza jaa'a ma yuhimmu misla dzalik. Namun jika terdapat hal yang mengesankan seperti itu, pertentangan terhadap antara akal dengan nakal. Jika terdapat hal yang yuhim, menyimpulkan kesan misla dzalik seperti itu kontradiktif. Fa'ikana al-naklu, jika nakal atau dalil itu sahih. Padahal ikalladhi yuda'a, maka yang diklaim kalau itu adalah logika, itu adalah sesuatu yang makul, itu sesuatu yang tidak benar. Walau haqqaqa an-nadhara, seandainya seorang itu haqqaqa an-nadhara, mentelaah dengan cermat, la dhahara dhalika. Bisa dia akan tahu kalau yang dianggap makul itu, yang dianggap logis itu sebenarnya tidak logis. Yang kedua, wainkanan nakal, jika nakalnya itu tidak, riwayatnya tidak sahih, maka dia tidak layak untuk menentang akal. Oleh karena itu, fala yatasawwar, tidak bisa kita bayangkan adanya pertentangan antara akal yang sahih, akal yang jelas kebenaran kalau dia adalah logis, dengan nukilan yang riwayatnya sahih. Tidak mungkin terjadi pertentangan abadan sama sekali. Wa'aradu kalamu man yaqulu dhalika binadharihi. Wa'aradu, dan kita kita lawan, kita tentang perkataan orang yang mengatakan hal itu binadharihi, dengan cara pandangnya. Fayuqal, kita katakan, jika terjadi pertentangan antara akal dengan dalil, maka wajib mendahulukan nakal, wajib mendahulukan dalil. Karena kalau dikompromikan tidak mungkin. Dikompromikan tidak mungkin. Di analjam akana menggabungkan di antara matlulaini, dua kandungan. Kandungan nakal dan kandungan akal dan kandungan nakal yang bertentangan. Itu berarti menggabungkan di antara dua hal yang nakibain. Dan kalau dua-duanya kita batalkan, dikompromikan tidak bisa. Dua-duanya ditolak juga tidak bisa. Karena rokuhuma menolak kandungan nakal dan akal yang bertentangan, berarti seperti menghilangkan dua hal nakibain. yaitu hal naqidain. Maka ada yang namanya naqid. Naqid itu dua hal yang tidak mungkin dua-duanya hilang, namun juga tidak mungkin dua-duanya kumpul. Tidak mungkin dua-duanya hilang, tidak mungkin dua-duanya kumpul. Macam hidup dengan mati. Ya, kumpul tidak mungkin. Ada satu benda hidup sekaligus mati, atau kemudian satu benda tidak hidup juga tidak mati. Itu tidak mungkin. Ya, bergerak dan diam, itu naqidain. Tidak mungkin ada benda bergerak sekaligus diam, diam sekaligus bergerak. Namun hilang dua-duanya juga tidak mungkin. Harus ada salah satu. Wa taqdimul aqli mumtana, dan mendahulukan akal dalam kasus ini satu hal yang mustahil. Kenapa? Li'annal aqla qad dalla, akal lah yang memberikan informasi. Ala sihati sam'i, sam'i sam dan akal. Akal lah yang telah memberikan informasi awal yang mengatakan sahnya dalil. Sahnya dalil sam'i atau dalil naqli. Dan akal memberikan informasi awal tentang wajibnya menerima apa yang dikabarkan oleh naql, yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau abtanna naqla, maka jika kita menolak naql, lakunna qad abtanna dalalatal aqli, maka berarti kita telah membatalkan informasi akal yang pertama. Berarti kita membatalkan informasi akal yang pertama. Walau abtanna dalalatal aqli, dan seandainya kita batalkan informasi dari akal, lam yasluh ayyakuna mu'aridan linnaqli, maka dia tidaklah layak untuk menentang akal, menentang naql. Li'anna ma laysa bidalilin, karena sesuatu yang tidak bisa memberi petunjuk. Sesuatu yang tidak bisa memberi petunjuk. La yasluhu li mu'aradati syai'in al-asyai. Maka tidak boleh yang sesuatu yang tidak bisa kemudian menjadi petunjuk. La yasluhu li mu'aradati syai'in al-asyai, maka dia tidak layak untuk menentang apapun. Fakana taqdimul aqli, maka mendahulukan akal, mujib adalah faktor adama taqdimi, untuk tidak mendahulukan akal. Fala yajuzu taqdimuhu, maka tidak boleh mendahulukan akal. Catatan kaki itu tiga. Makna hada, makna kalimat ini, anna taqdimahu, bahasanya mendahulukan akal, yujibu itu mengharuskan tidak mendahulukan akal. Karena mendahulukan akal itu adalah qadhun fihi, adalah celaan bagi si akal. Sebelumnya ada catatan kaki dua. Mendahulukan akal adalah satu hal yang mustahil. Catatan kaki dua, karena dia yujibu menyebabkan mendustakan Rasul. Dan ini adalah kekafiran yang nyata. Wa hadha bayanun wadihun, ini adalah serta yang jelas dan gamblang. Karena akallah yang dalam memberikan informasi benarnya as-sam', benarnya dalil dan sahnya dalil. Wa anna khabarahu, dan bahasanya berita yang disampaikan oleh dalil itu mencocoki makhbar, mencocoki realita. Fa in jaza ay an takuna dalalatu batilatan, maka jika boleh an takuna dalalatu, bahasanya informasi, informasi kemudian si akal itu batil. Informasi akal, informasi pertama dari akal itu batil, tidak benar. Karena tidak benarnya nakal, lazimah konsekuensinya alla yakuna al-aqd dalilan sahihan. Bahasanya akal itu adalah penunjuk yang tidak valid, adalah pemberi informasi yang tidak valid. Jika ternyata akal itu bukanlah pemberi informasi yang valid, maka tidak boleh diikuti pihalan sama sekali. Kalau tidak boleh diikuti, apalagi didahulukan, apalagi dinomor satukan. Fasara, maka yang betul, taqdimul akli ala naqli qadahan fil akli. Maka yang betul, mendahulukan akal daripada dalil, itu adalah celaan terhadap akal. Kok bisa jadi celaan kepada akal? Ya, karena akallah yang ngasih informasi. Dialah pemberi petunjuk, pemberi informan awal. Berikan petunjuk, jalan surga, jalan selamat, jalan kebaikan, itu Rasul. Nah, ketika dia kemudian Rasul mengatakan A, ya, Rasul mengatakan B, kemudian akal mengatakan A, kemudian kita dahulukan akal dengan kita katakan kalau itu informasi Rasul itu tidak benar, ini artinya berarti petunjuk awal, informasi awal dari akal itu tidak benar. Kalau kita mendahulukan akal, konsekuensinya berarti informasi awal si akal itu tidak valid. Kalau dia kalau dia tidak valid, mati berarti dia tidak layak untuk menjadi pemberi petunjuk. Karena dia ternyata memberikan petunjuk yang menyesatkan. Kalau dia ternyata adalah pemberi petunjuk yang menyesatkan, yang tidak valid, maka lam yajus aytabak bihalid. Jangan diikuti. Sama sekali. Mau diikuti saja tidak boleh, apalagi dimenangkan daripada yang lain. Gitu. Ini di kalimat-kalimat terakhir, demikian. Jadi kalau kemudian pakai penggambaran dokter tadi, kemudian si pemberi informasi ini mengatakan, oh itu petunjuk dokter salah, yang betul itu petunjuk saya begini-begini. Maka kita katakan kepada si pemberi petunjuk pada dokter, berarti rekomendasi Anda awal itu tidak benar, menyesatkan. Anda bilang dokter senior bagus, ya, pengobatannya itu cocok, dokter itu. Nah, kok setelah dapat resep dari sana, ya, terapi dari sana, dan Anda bilang itu salah, dan saya diminta untuk ikut Anda, itu berarti informasi awal dari Anda adalah informasi yang menyesatkan. Anda bilang, ini dokter bagus, pengalaman, ini pintar, gini. Ternyata Anda bilang itu tidak pintar. Setelah saya ketemu sana, malah Anda bilang, dia tidak pintar. Dia tidak pintar, itu salah itu. terapi dia. Nah kan berarti informasi Anda, informasi awal Anda menyesatkan. Berarti Anda tidak bisa dipercaya untuk diminta informasi dan keterangan. Ya sudah saya tidak ikut. Sudah saya tidak ikut kamu. Ikut kamu. Masalah kemudian ngasih tahu siapa yang profesional saja tidak benar. Apalagi yang lebih detail-detail. Nih, siapakah orang profesional di bidang ini di sini? Informasi Anda saja menyesatkan. Ya, apalagi kemudian di hal-hal yang lebih lebih rumit-rumit lagi. Itu dari Mumtani, coba kita baca ulang. Berarti di anak akal, karena akal dalam menunjukkan benarnya Rasul dan wajibnya menerima berita yang disampaikan oleh Rasul. Seandainya kita terima tuntutan perkataan Ar-Razi, demikian juga Asy'ari, Mutakhirin, kita batalkan keterangan disampaikan oleh Rasul. Lakunna, maka sungguh kita berarti juga membatalkan keterangan dan informasi akal. Walau abtalna dalalat al-akli, setelah kita katakan informasi akal itu tidak valid, maka akal berarti terbukti tidak layak untuk melawan nakal, karena dia tidak layak untuk diikuti. Tidak layak untuk diikuti berarti tidak layak untuk melawan. Li'anna ma laisa bidalilin, karena sesuatu yang terbukti dia sama sekali tidak layak jadi pemberi petunjuk. Ya, dia tidaklah layak, dia tidak kapabel untuk jadi dalil, untuk dari pemberi petunjuk, pemberi informasi. Dia tidak layak untuk ngomong, dia tidak layak untuk ngasih arahan. Bahasa kasarnya dia tidak layak untuk ngomong. Sesuatu yang tidak layak untuk jadi untuk ngomong, maka layak selalu ma'arati syai'in al-asya, maka dia tidak layak untuk melawan apapun, karena dia kewajiban dia diam. Dia tidak layak ngomong. Omongan dia yang pertama tidak valid. Omongan dia yang pertama saja tidak valid. Maka berarti dia terbukti tidak layak untuk jadi pemberi keterangan. Dia tidak layak untuk ngomong. Kewajiban dia diam, tidak layak untuk ngomong. Kalau dia tidak layak untuk ngomong, ya gimana dia mau melawan si A dan si B? Oh, tugas dia diam. Bagaimana takdimul akli, maka ketika kita terima ini kaidahnya Razi untuk mendahulukan akal, ini mujiban adama takdimi, maka ini berdampak kita tidak mendahulukan akal sama sekali. Ini berdampak kalau kita menilai akal tidaklah valid dalam ngasih informasi. Apa itu makhbar? Catatan kaki empat. Ada khobar, ada makhbar. Makhbar itu khilaf al-mandor, kebalikan dari penampilan. Berarti apa? Isi, kenyataan, terjemah bebasnya. Ada kalimat dalam bahasa Arab, tobako makhbaruhu mandorohu, realitanya cocok dengan penampilannya. Maka realitanya cocok dengan beritanya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau nggak pakai contoh praktis mungkin agak membingungkan. Kalimat yang membingungkan ini kalimat yang sangat berkenaan dengan logika, ini main logika mutar-mutar. kesimpulannya tadi, karena takdimul akli mujiban adama takdimihi. Itu kalau teoritis, teoritis bulat itu. Karena takdimul akli mujiban adama takdimi. Maka mendahulukan akal menyebabkan kita tidak mendahulukan akal. Saya tambahkan fal wajib, maka kewajiban kita adalah pasrah total kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, patuh dengan perintahnya, menerima beritanya dengan menerima dan percaya, tidak menentangnya dengan imajinasi yang batil yang kita sebut dengan logis. Atau nahmiluhu subhatan, atau kemudian kita bebani dia dengan satu subhat dan keraguan-keraguan. Atau kita lebih dahulukan alih dengan mengalahkan berita Rasul, kita dahulukan pendapat orang dan sampah pikiran orang. Fanwahiduhu bitahkimi wa taslimi, maka kita esakan sang Rasul dalam salah tahkim menetapkan hukum dan kepasrahan, kepatuhan dan ketundukan, sebagaimana kita esakan al-mursid, Allah yang mengutusnya, dengan beribadah hanya kepadanya, tunduk padanya, menghinakan diri, kembali tawakalnya kepadanya. Maka ada dua tauhid. Tidaklah seorang hamba selamat dari adab Allah kecuali dengan tauhid. Tauhid mursil, mengisahkan Allah yang mengutuskan Rasul, dan mengisahkan, menunggalkan mutabaati Rasul. Tidak boleh kemudian meminta kepastian hukum kepada selain Rasul. Tidak boleh rida dengan hukum yang diberikan oleh selain Rasul. Tidak boleh mengkaitkan pelaksanaan perintah Rasul dan percaya dengan berita sang Rasul dikaitkan dengan ala ardihi, dengan ditimbang dulu dengan perkataan gurunya atau imamnya, atau kemudian ini orang-orang yang semadhab dengannya dan teman-temannya, atau orang yang dia kagumi dan orang yang dia agungkan dan dia hormati. Ketika teman-temannya atau gurunya mengizinkan untuk melaksanakan hadis Rasul, barulah dia laksanakan. dan barulah dia terima berita dari sang Rasul. Wa ilah fa'in tolaba salamata, maka jika dia mencari selamat, fawadahu ilaihi, maka dia pasrahkan masalah itu kepada teman-temannya, kepada gurunya, kemudian dia berpaling dari perintah Allah dan berita perintah Rasul dan berita dari Rasul. Karena dia mau menyelamatkan diri dari celaan teman-temannya. Makanya sudahlah, saya masa bodoh dengan perintah Rasul dan berita Rasul. Wa illa, jika tidak demikian, akhirnya harafahu, dia selewengkan berita dan perintah Rasul dari tempatnya. Dan penyelewengannya itu dia kasih nama ta'wil dan hamal. Faqal, kemudian dia mengatakan, kami ta'wil dengan makna demikian, kami nah hamal, kami maknai dengan demikian demikian. Hamal itu adalah pemaknaan terhadap satu kalimat oleh reader, oleh pembaca, bukan oleh penutur. Penafsiran atau pemaknaan terhadap satu teks dari pembaca itu namanya hamal. Di sini ada teks, ada teks, ada penutur, dan ada pembaca. Maka teks nanti ada namanya wada', makna asli dari teks. Nanti kemudian yang makna asli dari teks ini adalah bahan untuk mengetahui maksud penutur. Ya, kemudian ada pemaknaan yang dibuat oleh pembaca, oleh reader. Nah, namanya hamal. Dan tadi disampaikan bahasanya tafsir yang benar itu sekedar ikhbar, tidak membuat, bukan insya. Jadi disampaikan bahasanya yang namanya takwil yang benar itu bukan insya, bukan reader dan membuat satu pemaknaan. Tidak boleh pembaca kemudian membuat pemaknaan begini-begini, tidak. Yang namanya takwil yang benar, tafsir yang benar itu ikhbar, mengkabarkan maksud dari penutur. Tidak boleh insya, tidak boleh insya, merangkai pemaknaan dari diri pembaca. Pala maka sungguh seorang hamba berjumpa dengan Rabbnya dengan semua dosa selain al-isyraka billahi, syirik menyekutukan Allah, lebih baik daripada dia menjumpai Allah dengan godaan semacam ini. Bahkan jika sampai badannya hadis yang sahih, maka adalah dia anggap dirinya seakan-akan mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apakah boleh baginya menunda untuk menerima dan mengamalkan hadis Rasul sampai dia timbang dengan pendapat fulan, perkataan fulan, dan mazhab fulan. Bahkan al-fardu, kewajibannya adalah segera melaksanakan aturan Rasul tanpa menoleh kepada selain Rasul. Dan janganlah dia kemudian muskil menganggap bingung perkataan Rasul yang menyelisih rakyu fulan. Namun yang betul sebaliknya, dia permasalahkan pendapat fulan likauli karena menyelisih perkataan Rasul. Maka seorang muslim tidak boleh menolak teks Rasul dengan qiyas. Bahkan dia hancurkan semua kias dan dia terima teks dari Rasul. Dia tidaklah selamingkan perkataan Rasul dari hakikinya, karena satu khayalan imajinasi yang dinamai oleh para pemilik imajinasi tersebut dengan sesuatu yang logis. Naam, yang betul dia adalah sesuatu yang majhul. Wa aniswabi ma'azul, dan dia adalah satu hal yang tersingkir dari kebenaran. Malayukofu kabulu kaulihi, itulah kemudian kita gantungkan menerima sabda Rasul dengan mencocoki fulan atau tidak, kainan mangkana siapapun fulan tersebut. Qala laqad jalastu ana wa akhi majlisan ma uhibbu an li fihi umran na'am qabaltu ana wa akhi wa idha masihatan masihatan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam julusun inda bab min abwabi fa karihna an nufarriqa bainahum fa jalasna hajratan إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد اخمر وجهه يرميهم في التراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم القدب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فأعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya yaitu Shu'aib an jaddihi dari kakeknya Su'aib. Kakeknya Su'aib adalah Abdullah bin Amr ibn Al-As. Abdullah bin Amr ibn Al-As mengatakan, laqad jalastu sungguh aku dan saudaraku duduk di satu majelis yang majelis tersebut tidaklah aku ingin seandainya diganti dengan unta merah. Aku dan saudaraku datang. Wa'ilah tiba-tiba orang-orang tua dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di salah satu pintu rumah Nabi. Kami takut untuk memisahkan di antara mereka, kami takut duduk menyelai mereka, sehingga kami cuma duduk ajrotan, baik nahiyatan munfaridin, di satu pojok persendirian. Ketika mereka menyebutkan satu ayat dari Al-Quran, kemudian lantas mereka berdebat tentang ayat itu, sampai tinggilah suara mereka. Lantas Rasulullah SAW keluar dari rumahnya sambil marah. Memerah wajah beliau dan Nabi lempari mereka debu. Sambil mengatakan, sabar wahai fulan. Dengan semacam itulah dibinasakanlah umat-umat sebelum kalian. Karena mereka menyelisih para Nabi dan karena mereka mengadu kitab suci. Sebagian ayat dibenturkan dengan ayat yang lain. Dan sungguh Al-Quran tidaklah turun sebagainya mendustakan yang lain. Bahkan ayat itu sebagiannya membenarkan yang lain. Fama'araftu, maka yang kalian ketahui dari ayat, dari kitab, silakan beramal. Dan apa yang tidak kalian ketahui, kembalikanlah kepada yang mengetahuinya. Catatan kaki, kualitasnya hasan, diatkan Imam Ahmad dalam Musnad, Ibnu Majah, dinilai hasan oleh Syekh Mukbil dalam tahqiq beliau untuk tafsir Ibnu Katsir. Ini Syekh Mukbil itu punya karya mentahid tafsir Al-Qur'an, kamu tidak selesai, kamu tidak salah cuma satu jilid saja, satu jilid apa ya, satu jilid saja. Nah, atau ini dua jilid berarti ini tahid Al-Qur'an jilid dua, ini jilid tidak selesai. Ini jilid dua halaman 439, berarti ada sekitar dua jilid. Totalnya kalau cetakan yang ada tahid Syekh Mukbil ada 4 jilid atau berapa, yang di situ ada tahidnya Syekh Mukbil sekitar 2 atau 3, tapi tidak selesai yang jelas. Ya, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin.